terhadap suatu kaum yang mereka mengetahui sanad hadis dan sahihnya sanad, ternyata lebih memilih pendapat Sufyan walaupun menyisihi dalil. Ini pengingkaran dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Karena apabila seorang telah sampai kepadanya dalil dari Al-Quran maupun hadis, lalu lebih memilih pendapat seseorang, ini menunjukkan dalam hatinya ada zaid, ada penyimpangan. Maka dikhawatirkan akan datang fitnah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan penjelasan Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah terhadap asar Imam Ahmad tersebut, yang beliau sebutkan dalam kitab beliau Fathul Majid. Karena beliau rahimahullah mempunyai dua kitab yang menjelaskan kitab Tauhid. Yang pertama kitab Fathul Majid, yang kedua kitab Qurratul Uyunil Muwahhidin. Dua-duanya adalah kitab yang menjelaskan kitab Tauhid. Namun sebagian mengatakan kitab Qurratul Uyun Al-Muwahhidin ringkasan dari kitab Fathul Majid. Tapi sebagian lagi menjelaskan ada perbedaan. Ada perbedaan, walaupun banyak persamaannya. Wallahualam bisawab. Al-Muhim, dua-duanya kitab beliau rahimahullah menjelaskan tentang kitab Tauhid. Lalu berkata Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullah, lakin fi kalami Ahmad rahimahullah isyaratun ila anna taqlida qabla buluhil hujjati la yujammu. Akan tetapi pada perkataan Ahmad rahimahullah, yaitu Imam Ahmad, ada isyarah bahwasannya taqlid, yaitu mengikuti pendapat seorang ahli ilmu, sebelum sampainya hujjah maka tidak tercela. Karena perkataan Imam Ahmad adalah ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatahu. Saya heran kepada satu kaum yang telah mengetahui sanad dan kesahihannya. Yang mereka, yang beliau ingkari adalah kaum yang telah mengetahui sanad. Jangan ngobrol ini siapa, ini ngobrol ini, pisah. Hei, siapa ini? Antum duduk sini. Mana bukunya antum? Bukunya antum mana? Hah? Allahul musta'an. Jangan mainan. Kalau ingin berhasil dalam belajar sungguh-sungguh, man jadda wajada, man saro wasola. Kalau mau sungguh-sungguh, insyaallah akan dapat. Bagi orang yang berjalan, insyaallah akan sampai. Dan ilmu butuh kesungguhan, bukan dengan mainan. La yunalul ilmu bi rahatil badan. Tidak akan didapat ilmu dengan santai-santai, dengan enak-enak, dengan roha-roha, santai maunya, enggak akan dapat ilmu. Yang ada, yang dapat adalah penyesalan. Jadi yang diingkari oleh Imam Ahmad adalah suatu kaum yang telah mengetahui sanad dan kesahihannya. Berarti orang yang mengetahui dari, ternyata lebih memilih pendapat seseorang. Maka perkataan Al-Imam Ahmad ini ditujukan kepada orang yang telah mengetahui dalil, lalu lebih memilih perkataan seseorang. Ini yang diingkari. Berarti yang belum sampai kepadanya dalil, lalu dia mengikuti seorang ulama, maka tidak tercela. Maka ini termasuk perintah was'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Ini ada tercela. Orang yang belum tahu dalil lalu mengikuti pendapat seorang ulama, tidak tercela. Bahkan memang itu perintah Allah supaya bertanya kepada ahli ilmu kalau belum tahu. Karena orang yang berilmu lebih memungkinkan benar daripada orang yang tidak berilmu. Maka orang yang belum berilmu, tanya kepada orang yang berilmu. Tapi ketika telah sampai kepadanya dalil, ternyata pendapatnya seorang berilmu memiliki dalil, sudah tidak boleh lagi mengikuti pendapat orang yang berilmu. Tetap mengikuti dalil. Ain. Nah, kata beliau, wa innama yungkaru ala man balaghathu al-hujjah wa khalafaha diqali imamin minal a'immah. Sesungguhnya yang diingkari oleh beliau adalah orang yang telah sampai kepadanya hujjah, yaitu dalil, lalu dia menyelisih dalil karena mengikuti pendapat seorang imam dari imam-imam yang ada. Ini yang diingkari. Maka di sini diambil pelajaran, walaupun seorang imam, maka bisa keliru dalam satu permasalahan, bisa salah pendapatnya menyisihi dalil. Bukan berarti kalau sudah imam gak pernah salah. Ini penting dipahami. Wadzalika innama nasa'a anil i'rad antadabburi kitabillah wa sunnati rasulihi wal ikbali ala kutubin ala kutubi man ta'akhkhar wal istihna'i biha anil wahyain. Yang demikian itu, yaitu orang yang sudah sampai kepada dalil lalu lebih memilih mengikuti pendapat seorang imam, ini muncul, ya, lahir dari berpaling untuk memahami kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah enggak mau lagi meniti dalil, karena imam sudah berbicara final katanya, sudah final ini. Kenapa? Imam sudah berbicara, enggak boleh. Final itu kalam Allah dan kalam Rasulnya. Kalam sahabat saja, perkataan sahabat itu menjadi hujah kalau tidak diselisih sahabat yang lain. Itu baru dikatakan hujah. Maka belum final kalau masih ada kemungkinan yang lain menyelisih. Kalau sudah kalam Allah, ya final sudah. Terima. Ini penting dipahami. Dan condong kepada kitabnya orang yang belakangan. Jadi menerima kitab-kitab orang yang belakangan. Jadi kalau orang sampai kepada dalil lebih memilih pendapat seorang imam, ini menunjukkan dia enggak ingin meniti dalil. Sudah mencukupkan dengan pendapat imam. Dan dia sudah tidak butuh lagi dengan wahyu, baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya. Wa hadza yushbihu ma waqa'a min ahli kitab. Dan ini sudah menyerupai apa yang terjadi dari kalangan ahlul kitab. Alladzina qala Allahu fihi, yang Allah telah berfirman tentang mereka, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai arbab, sesembahan selain Allah. Kama sayati bayanu dzalik, sebagaimana akan datang menjelaskan ayat itu. Fi hadisi Adi ibn Hatim, pada hadis Adi bin Hatim. Insyaallah nanti akan kita jelaskan setelah asar ini. Mu'alif menyebutkan hadis Adi bin Hatim. Fayajibu ala man nasoha nafsahu idza qara'a kutubal ulama wa nadara fiha wa nadara fiha wa arafa aqwalahum wal ya'ridha ala ma fil kitab was sunnah. Maka wajib bagi orang yang ingin menasihati dirinya, memperbaiki dirinya, ini, apabila dia membaca kitab-kitab ulama dan memperhatikan kitab-kitab ulama dan mengetahui perkataan-perkataan ulama, maka wajib baginya untuk menimbangnya dengan apa yang ada dalam kitab dan sunnah, dalam Quran dan sunnah, ditimbang. Bukan kalau sudah membaca kitab ulama sudah cukup, ini sudah ulama bicara. Timbang dengan kitab dan sunnah. Ini penting. Ada sebagian manusia karena sudah tidak mau lagi mengkaji, meneliti. Kalau sudah datang padanya perkataan ulama, sudah cukup, sudah final. Kalau sudah final masih ada main lagi enggak ya? Kalau sudah final masih main enggak lagi enggak? Sudah enggak. Sudah cukup. Nah, teliti perkataan ulama. Cocokkan dengan dalil. Ini penting bagi orang yang ingin memperbaiki dirinya, menasihati dirinya. Fa inna kulla mustahidin minal ulama wa man tabi'ahu wa intasabahu ila madhhabihi la budda ayat qura dalilah. Maka sesungguhnya setiap mujtahid dari kalangan ulama dan yang mengikutinya maupun yang menisbatkan dirinya kepada madhabnya, wajib dia menyebutkan dalilnya. Wajib dia menyebutkan dalilnya. Maka harus dia menyebutkan dalilnya. Karena mujtahid itu menjelaskan agama Allah, menjelaskan syariat Allah, maka wajib menyebutkan dalilnya. Kalau ini halal, ini haram, sebutkan dalilnya. Ini boleh, ini tidak boleh, sebutkan dalilnya. Karena kewajiban ulama adalah menjelaskan agama Allah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal haqqu fil mas'alati wahidun. Kebenaran dalam satu masalah itu satu. Wal a'immatu musabuna ala ijtihadihim. Adapun para imam akan diberi pahala atas ijtihadnya. Yang benar dapat dua pahala. Yang salah dapat satu pahala. Karena ijtihadnya. Pahala karena istihadnya, bukan karena salahnya, bukan, karena istihadnya. Dia telah bersungguh-sungguh untuk memahami permasalahan dengan ilmu yang dimiliki, ternyata salah, masih mendapat pahala karena kesungguhannya beristihadnya. Adapun salahnya tidak boleh diikuti. Wal munsif yaj'alun nadhara fi kalamihim wa ta'ammulaha wa ta'ammulahu tariqan ila ma'rifatil masail wastihdhariha dhihnan wa tamyizan lissawabi minal khata'i bil adillah allati yadkuruha al mustadillun. Maka al munsif yaitu al mu'til, orang yang adil, yang insaf. Maka orang yang adil dia mulai meneliti perkataan mereka, para ulama, dan merenunginya, ta'amul, memperhatikannya sebagai jalan untuk memahami permasalahan. Jadi perkataan ulama itu adalah membantu kita. Jadi perkataan ulama itu membantu kita untuk memahami dalil, memahami permasalahan. Ini perkataan ulama. Tetap kita butuh ulama. Jangan sampai kita merasa tidak butuh ulama. Kita butuh ulama. karena mereka membantu kita untuk memahami permasalahan. Tanpa penjelasan ulama, kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Lebih-lebih permasalahan kontemporer, lebih masalah penyimpangan, kesesatan, aliran-aliran sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang. Tanpa bimbingan ulama, kita tidak memahami. Maka ulama, mereka membantu kita, menolong kita untuk memahami permasalahan dan menghadirkan permasalahan pada hati kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, tentunya dengan dalil yang disebutkan oleh mereka, para ulama yang berdalil dengannya. Maka bukan manhaj alusunnah kalau ada ulama menyisih dirinya langsung dijatuhkan ulama. Bukan manhaj alusunnah. Kalau ulama punya pendapat ternyata menyisih dirinya lalu ingin menjatuhkan ulama, ini bukan manhaj ahlusunnah. Ahlusunnah menghormati ulama. Ulama ahlusunnah yang dikenal dia membela sunnah, menjelaskan sunnah. Ya. Adapun kesalahannya kita enggak ikuti. Maka para ulama mengingkari Hadadiyah yang mengingkari ulama seperti An-Nawawi, Ibnu Hajar dan yang lainnya karena dianggap punya kesalahan. Lalu diingkari, bahkan dianjurkan dibakar kitab-kitabnya, jangan dibaca. Ini tinggal para ulama. Ini bukan manhaj al-sunnah yang semacam itu. Adapun kesalahannya mereka-mereka, kita enggak ikuti. Tapi jasa mereka dalam menjelaskan sunnah banyak sekali. Ibnu Hajar dalam menjelaskan sunnah dalam Fathul Bari banyak sekali faedahnya. An-Nawawi dalam menjelaskan sunnah banyak sekali, membela sunnah banyak sekali. Jangan karena melihat ada penyimpang, ada kesalahannya lalu dijatuhkan. Ini bukan manhaj Ahlussunnah. Kita tidak takut kepada ulama, tapi kita tidak boleh menjatuhkan ulama. Ini penting. Ulama banyak jasanya pada umat menjelaskan tentang al-haq al-batil. Tapi ulama tidak maksum, ini yang penting. Wa yata'arrafu, sebagian cetakan wa yu'rafu bidzalika man huwa as'adu bidalil minal ulama fayattabi'u, maka dengan itu akan diketahui siapa yang lebih bahagia dengan dalil dari kalangan ulama lalu mengikutinya. Jadi akan tahu siapa yang memang dia benar-benar mengikuti dalil, siapa yang dia akan tahu. Maka terhadap kalam ulama kita perhatikan. Kita perhatikan, teliti perkataan ulama, lalu kita teliti dalil mereka. Lalu jelas kita ikuti dalilnya. Itu penting ya ikhwan. Maka para thalabah hendaknya seperti itu. Jangan taklid buta, sudah cukup. Fulan sudah berbicara cukup, akhirnya enggak mau neliti. Enggak mau neliti ini masalah apa, perkataan fulan itu mas dalam masalah apa, bagaimana masalahnya, bagaimana yang benar. Enggak mau neliti kenapa? Fulan sudah berbicara. Ya boleh. Teliti. Wal adillah ala hadzal asl fi kitabila aktsar min an tuhsar wa fi sunnati kadzalik. Dalil-dalil atas pokok ini, yaitu kalau telah jelas baginya dalil adalah mengikuti dalil, meninggalkan perkataan pun perkataan siapapun adanya, ini dalam kitab Allah banyak sekali. Begitu juga dalil dalam sunnah juga banyak, yang kita semua diperintah untuk mengikuti kitab dan sunnah. Pendapat siapapun yang menyelisih kitab dan sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnah, maka kita tinggalkan. Kita lebih mendahulukan Al-Quran dan sunnah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai ulama, kita memuliakan ulama, kita menghormati pendapatnya ulama, tapi mencintai Allah, mencintai Rasulnya lebih didahulukan. Mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya daripada perkataan siapapun. Ini masalahnya. Karena kita mencintai ulama itu karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita menaati ulama karena menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mengikuti ulama yang pendapatnya menyelisih kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kama akhraja Abu Dawud bisanadihi. Sebagaimana telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanadnya an unasin min ashabi Mu'ad. Dari manusia-manusia murid-muridnya Mu'ad. Kalau manusia murid-muridnya ini tabi'in disebutkan mubham, ini tanda kelemahannya. Beda kalau yang sebutkan mubham itu sahabat, tidak membandorotkan hadis. Kalau dimaksud ashabi Mu'ad adalah para tabi'in, mubham ini membandorotkan hadis. Nyam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yab'atha Mu'adan ila al-Yaman. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berkehendak mengutus Mu'ad ke Yaman, qol. Rasulullah berwasiat atau berkata, "Kaifa taqdi idza arada laka qada'un?" Ini Rasul bertanya kepada Mu'ad, "Bagaimana kamu memutuskan kalau datang di hadapanmu suatu permasalahan?" Namanya diutus ke Yaman, pasti akan nanti menghadapi permasalahan. Diutus ke Yaman untuk berdakwah. Maka Rasulullah SAW tidak mengutus seluruh sahabat untuk keluar ke Yaman. Orang tertentu yang berilmu. Karena nanti di sana akan menghadapi permasalahan. Maka bukan mengikuti sunnah Rasul SAW karena menganjurkan seluruh manusia untuk khuruj. Bahkan orang yang baru kenal Islam, ayo keluar, nanti akan dapat ilmu dengan jalan-jalan katanya. Ilmu apa ya dengan jalan-jalan? Ilmu di jalan mungkin. Sahabat tertentu saja dikirim yang memiliki ilmu. Maka Rasul bertanya, bagaimana kamu memutuskan kalau dihadapan kepadamu suatu permasalahan? Qala abdi bi kitabillah. Kata Muad, aku akan memutuskan dengan kitab Allah. Qala fa illam tajid fi kitabillah. Rasulullah bertanya lagi, dan jika kalau kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah, qala bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muad menjawab, ya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa illam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah. Rasul tanya lagi, jika kamu tidak mendapatkan dalam sunnah Rasul dan dalam kitab Allah, tidak menemukan maksudnya. Qala ajtahidu bi ra'yi wala alu. Maka aku akan berijtihad dengan pendapatku, wala alu, alu a uqassiru, aku tidak akan menggampang-gampangkan taksir. Aku akan bersungguh-sungguh berijtihad, berusaha untuk berijtihad dengan pendapatku. Kata Mu'ad, fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu. Maka Rasulullah sallam menepuk dadanya Mu'ad, bentuk senang. Wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasulillah lima yurdi Rasulullah. Rasulullah sallam mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul Allah kepada apa yang diridhoi oleh Rasulullah. Rasul senang. Jadi pertama dengan kitab Allah, ternyata tidak menemukan. Ya dengan kitab sunnah Rasul, enggak menemukan. Ya baru beristihad. Tidak menemukan bukan berarti tidak ada dalam kitab Allah. Ini hati-hati pemahami. Tidak menemukan bukan berarti tidak ada dalam kitab Allah. Kadang-kadang ulama, si fulan tidak menemukan dalam kitab Allah, ternyata yang lain menemukan. Ada ini dalam kitab Allah. Ah, umpamanya. Ya, ini yang akan terjadi perselisihan akhirnya. Karena keterbatasan manusia. Sebagian mengetahui, sebagian tidak mengetahui. Wasaqa bi sanadihi. Beliau menyebutkan dengan sanadnya, Anil Haris ibn Umar, an Unas min ashabi Mu'ad. Yaitu dari Haris bin Umar, dari manusia-manusia dari murid-muridnya Mu'ad. An Mu'ad ibn Jabal. Dari Mu'ad bin Jabal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu ilal Yaman bi maknahu, bahwasanya Rasulullah SAW setelah mengutus beliau ke Yaman itu dengan makna yang seperti tadi. Dari sisi sanadnya, sebagian ulama mendhaifkan. Seperti Ibnu Hajar dalam Talhis mengatakan isnaduhu dhaif. Kenapa? Jahalah ashabi Mu'ad. Karena tidak diketahui murid-murid Mu'ad siapa. Jadi kalau mubham, tidak diketahui fulannya siapa-siapa namanya. Kalau dari kalangan sahabat tidak memadorotkan, karena semua sahabat adil. Tapi kalau selain sahabat, baik itu tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, maka ini menunjukkan kelemahan. Ini juga Syekh Al-Albani juga mendhaifkan. Disebutkan dalam dhaifah, silsilah dhaifah. Wal a'immah rahimahullah rahimahumullah lam yuqassiru fil bayan. Para a'immah, yaitu para imam-imam, semoga Allah merahmati mereka, tidaklah taksir di dalam menjelaskan. Itu tidak mengabaikan. Mereka benar-benar bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Bal nahu an taqlidihim idas tabanat as-sunnah. Bahkan mereka melarang taklid kepada mereka jika telah jelas sunnah. Ini para imam melarang orang lain taklid dengan dirinya. Ini kelebihannya para imam. Mereka malah melarang orang lain taklid kepada dirinya apabila sudah jelas sunnah. Beda dengan orang-orang yang bukan dari kalangan imam. Kadang-kadang malah menganjurkan umatnya untuk taklid. Kadang-kadang bukan dari kalangan para ulama, menganjurkan umatnya untuk taklid. Kalau tidak mau mengikuti, disikapi. Allahu musta'an. Kamu enggak mau ikut? Awas, saya tunggu 2 hari. Kok begitu? 2 hari enggak ada kejelasan, akan muncul keputusan berikutnya. Allahu musta'an. Agama seperti itu. Silakan pikir-pikir. 2 hari saya kasih kesempatan untuk mikir, katanya. Kok dengan mikir? Suruh Pak supaya mikir-mikir, katanya. Allah mesti. Tidak boleh agama seperti itu. Kadang-kadang melebihi dari para a'immah. Melebihi dari para ulama. Ulama tidak ada yang mengharuskan orang lain untuk mengikuti dirinya. Ulama mengajarkan untuk mengikuti dalil, mengikuti hujjah. Orang-orang yang di bawah ulama malah sebaliknya menyuruh orang lain untuk mengikuti dirinya. Walaupun tidak secara langsung, tapi dengan cara-caranya. Kalau tidak mau bersamanya, sikapi. Kita beragama itulah karena Allah. Kita berislam adalah lillah. Untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk mengikuti seorang. Adapun para ulama, para a'immah itu membantu kita menjelaskan agama Allah. Li ilmihim, ini para ulama kita memahami, mengenal para ulama, para a'immah. Mereka melarang orang lain taklid dengan dirinya kalau sudah jelas dalil. Li ilmihim anna minal ilmi syai'an lam ya'lamu waqad yadluhu khairahu. Karena mereka mengetahui, mereka para a'immah, bahwasanya termasuk mengilmui sesuatu apa yang mereka kadang-kadang enggak tahu, tapi sampai kepada orang lain, maksudnya ilmunya sampai kepada orang lain, mereka menyadari. Boleh jadi saya enggak tahu, orang lain tahu. Ini para ulama, para imam. Kenapa mereka itu melarang orang lain taklid pada dirinya? Kalau sudah jelas dalil, karena mereka tahu dalam suatu masalah boleh jadi dirinya enggak tahu, orang lain tahu. Coba, ini tawadunya para a'immah. Ini tawadunya para a'immah. Beda kalau selain mereka, seolah-olah dirinya yang sudah pasti benar. Kalau enggak diikuti pasti salah yang tidak mengikuti. Nah, ini repot ini sudah. Kami yang paling benar. Mau apa? Begitu. Lah kok nantang mau apa? Ya. Para imam menyadari, mengakui, karena boleh jadi saya enggak tahu, orang lain tahu. Maka ketika jelas dalil, ikuti dalil, jangan ikuti saya. Nanti akan sebutkan perkataan para a'immah. Wadzalika katsirun, dan ini banyak dari para a'immah. Kama la yafa 'ala man nadara fi aqwalil ulama. Sebagaimana tidak akan samar bagi orang yang mau memperhatikan perkataan para ulama. Kadang-kadang kita ini hidup di balik papan. Kita tahu yang terjadi balik papan. Harus mengikuti orang yang ada di luar balik papan. Repot. Saya tahu umpamanya di sini ada orang, ada pencuri. Orang dari luar balik papan kan. Dia orang baik, akui lu orang baik dia lu. Kalau enggak awas lu. Ya enggak mungkin mau saya. Wong saya tahu kok. Kan begitu. Atau sebaliknya, saya tahu di balik papan orang itu baik. Selama saya tahu baik, orang luar mengatakan dia jelek. Ya enggak mungkin saya langsung harus ngikut. Wong saya tahu kok ini baik. Ini satu contoh saja. Mestinya ya, oh boleh jadi kamu lebih tahu, saya enggak tahu, kan enak. Allah mesti. Ini kadang-kadang yang jadi permasalahan. Allah mesti. Para a'immah saja menyadari. Boleh jadi apa yang saya enggak tahu orang lain tahu. Maka ketika pendapat saya menyisi dalil, ikuti dalil. Qala Abu Hanifah, sekarang sebagai contoh. Idza ja'al hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wal 'ain. Wa idza ja'a 'anis sahabah radhiyallahu anhum fa'ala ar-ra'si wal 'ain wa idza ja'a at-tabi'in fa nahru rijal wa hum rijal. Nih, perhatikan. Berkata Abu Hanifah. Hanifah ini termasuk di antara para a'immah yang paling tua. Dari imam-imam madhab, Abu Hanifah yang paling tua. Dari empat imam, Abu Hanifah yang paling tua. Bahkan sebagian mengatakan Abu Hanifah sempat ketemu dengan seorang sahabat. Nah ini. Ada yang mengatakan Abu Hanifah sempat melihat Anas bin Malik. Andai kata ini pun tidak sekuat, minimal Abu Hanifah lah tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in minimal. Dari muridnya tabi'in yang kibar. Nah, karena sebagian mengatakan pernah melihat sebagian sahabat. Dia kata beliau, apabila telah datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'ain. Maksudnya apa? Al-Rusiwan Nain. Di atas kepala dan mata. Maksudnya sami'na wa ato'na. sudah saya terima. Ini maksudnya wa'ala ra'si wal 'ain, di atas kepala dan mata sudah terima. Apabila telah datang dari sahabat radhiyallahu anhum ala ra'si wal 'ain, apabila telah datang dari sahabat radhiyallahu anhum ala ra'si wal 'ain, di atas kepala dan 'ain, maksudnya saya ambil, kita ambil. Ini menunjukkan perkataan sahabat bisa jadi hujjah. Ini pun dengan syarat para ulama menyebutkan kalau tidak diselisih sahabat yang lain. Kalau diselisih sahabat yang lain bukan hujjah. Sekarang wa idza ja'a littabi'in. Nah ini. Apabila datang dari tabi'in, kata beliau, fanah nurijal wahum rijal, kami itu laki-laki, mereka juga laki-laki. Maksudnya apa? Beliau juga tabi'in, mereka juga tabi'in. Maksudnya masing-masing beristihad. Tapi yang mengatakan Abu Hanifah loh, seorang ulama. Jangan kita dengan ulama begitu. Oh, terhadap ulama kami rijal, ulama juga rijal, jangan. Ini yang mengatakan Abu Hanifah, perhatikan. Yang mengatakan Abu Hanifah seorang ulama, seorang imam. Beliau mengatakan, kau datang dari tabi'in, nahnu rijal wahum rijal. Ini seorang ulama yang mengatakan, menyama sama-sama ulama gitu loh. Maka kalau sesama ulama bisa seperti itu. Nahru rijal wahum rijal. Ini sesama ulama yang kelasnya sama ulama. Kalau kita ya jangan begitu. Kalau datang dari ulama, kami juga laki-laki, mereka laki-laki. Ya, jangan. Terlalu GR namanya. Kita aku, kalau ulama sudah berbicara, sudah. Kecuali ternyata khilaf di antara ulama, ya baru kita teliti. Kita teliti mana yang mendekati dalil. Sama-sama ulama Ahlus Sunnah, sama ulama-ulama yang kita percaya kesikohannya, khilaf, ya kita teliti. Mana yang mendekati benar, itu yang kita ambil. Terjadi khilaf, kita hendaknya saling memaklumi. Kalau belum jelas dalil, masing-masing belum ada yang jelas dalilnya, sudah. Dan ini termasuk adabnya penuntut ilmu dalam masalah khilaf yang tidak belum jelas dalilnya, ada lapang dada perbedaan. Maka ada istilah kaidah la ingkara fi mas'alatil istihad. Tidak ada pengingkaran dalam masalah istihad. Ini maksudnya yang belum jelas dalilnya. Masing-masing pulang ikuti fulan, pulang ikuti fulan. Karena belum ada jelas, kita saling lapang dada perbedaan semacam. Aw kama qala atau yang semisal itu perkataan. Wa qala idza qultu qalan wa kitabullah yuhalifu. Ini perkataan Abu Hanifah ini. Apabila aku berkata suatu perkataan sedangkan kitab Allah menyelisihinya, fatruku qawli li kitabillah, maka tinggalkan perkataanku karena kitab Allah. Qila idza kana qaulur rasul yuhalifu qala utruku qawli li khabari rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan apabila perkataan Rasul menisinya, maka dia mengatakan tinggalkan perkataanku karena khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wakila, dan dikatakan kepada beliau, idza kana qaula sahabat yukhalifu qala utruku qauli li qauli sahabah. Apabila dikatakan apabila perkataan sahabat menisinya, maka dia mengatakan tinggalkan perkataanku karena perkataan sahabat radhiyallahu anhum. Ini penting. Ini perkataan imam. Wa qala ar-Rabi samitu as-Syafi'i yaqul idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Berkata ar-Rabi, saya mendengar As-Syafi'i berkata, apabila kalian menjumpai pada dalam kitabku yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sunnah Rasulullah SAW dan tinggalkan apa yang kukatakan. Tawaduknya para imam. Boleh jadi apa yang disun ada yang salah, apa yang dikatakan ada yang menyelisih dalil. Ini para imam tawaduk mereka. Hendaknya kita mengikuti mereka. Kalau kita mempunyai pendapat, jangan memaksakan orang lain untuk mengikuti. Ini pendapat kami. Boleh jadi orang lain tidak mengikuti karena menganggap pendapatnya kurang kuat. Boleh jadi orang lain melihat pendapat yang lain yang lebih kuat. Kita lapang dada dalam hal yang macam itu. Wa qala, dan beliau juga berkata Imam Syafi'i, in idza sahal hadis bima yukhalifu qawli wadribu bi qawli al haid. Berkata Imam Syafi'i, apabila telah sahih hadis ternyata menisi pendapatku, maka lemparkan pendapatku ke tembok. Buang maksudnya, jangan diikuti. Ini Imam Syafi'i menasihati, jangan diikuti pendapatnya kalau tidak dalil. Maka orang-orang yang mengikuti para a'immah, ya seperti itu sikapnya. Kita mengikuti pendapat a'immah kalau sesuai dengan dalil. Kita meninggalkan pendapat seorang imam karena menyisih dalil. Begitu juga para ulama, nasihatnya sama. Seperti itu. Nasihat para ulama seperti itu. Supaya mengikuti dalil. Wa qala Malik, kullu ahadin yukhadu min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Malik, setiap orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditinggalkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqaddama lahu mislu dzalik, dan sudah disebutkan yang semisal itu dalam lembaran yang sebelumnya yang telah kita baca. Fala udra lil muqallidin ba'da hadza, maka tidak ada udzur lagi bagi orang yang bertaklid setelah ini. Kalau sudah jelas dalil, tetap mengikuti dalil. Tidak ada lagi beralasan, oh saya ikuti imam, ini kan imam saya, enggak bisa. Walawis taksayna kalamal ulama fi hadza la kharaja bina amma qasadnahu minal ihtisar. Wa fi ma dzakarnahu kifayatun li talibil huda. Andai kata kita mau merenungi perkataan ulama dalam hal ini, sungguh akan keluar dari kita dari apa yang kita maksud ini. Mesti ada jalan keluar. Enggak akan taklid, enggak akan ta'asub, enggak akan menjadi orang yang fanatikusnya. Allah, asal kita mau merenungi, mengkaji mendalam perkataan para ulama, kita kaji, kita enggak akan jadi orang yang mukallid. Kita tidak akan terjatuh menjadi asobiyah, ta'asub, akhirnya masing-masing membela, akhirnya mengatakan kamu bersama siapa. Enggak. Karena masing-masing berusaha untuk memahami dalil. Anda kata terjadi khilaf, ada lapang dada. Terjadi perbedaan, lapang dada. Ketika belum jelas dalilnya. Wa fi ma dzakarnahu kifayatun li talibil huda. Apa yang kami sebutkan sudah mencukupi bagi orang yang mencari petunjuk. Ini ya ikhwan, ya aulad, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam beragama ini, dalam mencari ilmu bersungguh-sungguh. Berusaha untuk meraih dalil. Berusaha untuk memahami dalil. Kalau kita melihat perkataan ulama, kita berusaha mana dalilnya pendapat ini, mana dalilnya pendapat ini. Kita berusaha. Dan insya Allah kalau kita seperti ini, akan bebas, selamat dari sikap taklid, taklid buta. Lalu akhirnya mencukupkan, ya sudahlah, nggak perlu mengkaji lagi Al-Quran, nggak perlu mencari lagi hadis. Sudah cukup perkataan fulan. Andai kata terjadi khilaf, silang pendapat dalam satu permasalahan yang masing-masing memiliki dalil, sisi pendalilannya, dan tidak ada yang jelas mana yang lebih kuat, ya, lapang dada. Lapang dada. Karena ini khilaf di antara para ulama biasa terjadi. Sampai sekarang ini di antara para ulama terjadi khilaf. Karena memang masing-masing ada keterbatasan. Boleh jadi masing-masing diketahui oleh ulama A, ulama B tidak mengetahuinya. Boleh jadi ulama B mengetahui, ulama A tidak mengetahui. Itu hal yang biasa. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki kitab yang menjelaskan tentang masalah ini. Tentang masalah ini penting dibaca, menjadikan kita akan lapang dada kalau terjadi perbedaan dalam masalah ijtihad, yang ijtihad itu belum jelas dalil, saling memberi udzur. Nanti ketika sudah jelas dalilnya, mana yang lebih kuat, mana yang sesuai dengan hujah, itu yang diambil. Dan tinggalkan yang menyisihi dalil. Mungkin sampai ini yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.